nong jero ati tapi saiki wes nono cerita wes ilang wes kadung riko acurno angen sun kebendung luntur walat sison iki merkoriko. Jurnal.